Rahsia melancong dengan murah. Hari ini, saya akan membongkarkan 5 tips bagaimana anda boleh berjimat dengan mendapat pakej pelancongan yang murah. Rancang. Sebenarnya anda tidak boleh mendapat harga yang murah jika anda ingin pergi keesokannya. Jadi, tips pertama, bercuti bukan semasa percutian. Ini bermakna merancang percutian semasa off-season. Setiap destinasi mempunyai peak season dan off-season. Dan tidak semestinya musim percutian sekolah Malaysia adalah peak season di destinasi pilihan kita. Nombor 2. Jangan membeli secara ala carte. Beli secara package dari satu sumber. Kebiasaannya, package mempunyai nilai yang lebih tinggi dengan harga yang murah. Tips nombor 3, ejen kawan anda. Cari ejen pelancongan yang boleh diharap kerana ejen pelancongan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan pembekal pelancongan luar negara atau dalam negara. Pembekal tidak berani menipu ejen pelancongan disebabkan mereka bergantung pada ejen pelancongan dalam perniagaan mereka. Jika ejen pelancongan anda mempunyai klub sendiri, maka digalakkan anda masuk sebagai ahli. Ini akan memanfaatkan anda sekeluarga. Tips nombor 4, kredit untuk tawaran hebat. Disebabkan tawaran istimewa selalunya perlu keputusan yang cepat dan terhad, maka cara pembayaran yang paling efisien adalah kredit kad. Tapi, jika anda tidak mempunyai kad kredit yang sah, maka anda boleh memohon kad debit. Berbagai-bagai debit kad yang ada di pasaran tempatan tapi perlu mempunyai logo Mastercard dan Visa. Saya cadangkan Arashi Visa Debit Card ataupun M-Bank Mastercard. Jika anda perlu pertolongan, sila email pada kami di vikesia@gmail.com atau telefon 03-9284-4033. Dan tips yang kelima ataupun terakhir ni, cop awal-awal. Cukup betul-betul. Ya, kena book awal untuk mendapatkan pakej yang murah. Kalau boleh 10 bulan sebelum bertolak. Perbezaan harga amat ketara jika anda book awal-awal. Dan book untuk melancong dari jika anda book untuk bulan depan. Banyak bezanya. Jadi, untuk percutian yang hebat dengan harga yang murah, anda juga boleh lawati www.vacationtours.com atau telefon call center kami Vacation Tours 03-9284-4033. Vacation juga telah memperkenalkan kaki jalan di mana pelanggan mendapatkan banyak manfaat, bukan sahaja sekadar mendapat diskaun sehingga 70%, tapi pelanggan boleh mendapatkan pakej pelancongan dengan percuma. Untuk menjadi ahli kaki jalan, sila daftar www.vacasia.ws www.vacasia.ws. Kami di Vacasia sentiasa mencari jalan yang inovatif untuk menolong pelanggan kami mengembara ke seluruh dunia tanpa sempadan dan tanpa was-was. Kenapa? Sebab kita percaya bahawa melancong adalah hak anda. Saya Yuzaidi Yudanis berharap dapat berjumpa dengan anda di masa akan datang dan selamat melancong.